hati udah usah lapekan. Kau rencan benar, rupanya kau kaya benar. Diharap kau indah dan naik tadayo, cinta dan naik apa adonyo. Tapi hati udah usah lapek.